Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarat umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah, kita teruskan kembali kajian kitab Al-Furqan bain awliya asman wa awliya syaitan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Pada pertemuan yang lalu telah dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu tentang ucapan sebagian orang, yaitu khususnya orang-orang tasawuf, yang mereka lebih mengutamakan wali daripada an-nabi. Mereka mengatakan maqamun nubuwati fir bazakin fawqar rasuli wa dunal wali. Kedudukan kenabian di alam barzakh itu di atas para rasul dan di bawah para wali. Mereka mengatakan tingkatan yang paling tinggi adalah para wali, yang kedua adalah para nabi, dan yang terakhir adalah para rasul. Kemudian setelah itu beliau mengatakan tentang bantahan terhadap ucapan tersebut, dan ini sudah pernah dibahas oleh beliau pada halaman-halaman sebelumnya. Kemudian dikatakan di sini wa kullu rasulin nabiyyun wa kullu nabiyyin waliyyun. Dikatakan oleh beliau setiap rasul adalah nabi dan setiap nabi itu adalah wali. Far rasul nabiyyun wa waliyyun. Maka seorang rasul itu adalah seorang nabi dan dia adalah seorang wali. Maka bagaimana mungkin bisa dikatakan rasul itu di bawah wali? Bagaimana dikatakan seorang nabi di bawah para wali? Padahal tidaklah seorang itu menjadi rasul, tidaklah orang itu menjadi seorang nabi kecuali sebelumnya dia adalah seorang al-wali. Warisalatuhu mutadhamminatun linubuwwatihi. Kerasulan seorang rasul itu mencakup di dalamnya kenabiannya. Seorang rasul itu adalah sekaligus seorang nabi. Wa nubuwwatuhu mutadhamminatun liwilayatihi. Dan seorang itu dikatakan seorang nabi karena dia sebelumnya adalah seorang wali. Dalam artian dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia menjadi nabi kecuali dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa takunu wilayatuhu? Ya, maka bagaimana dengan kewaliannya? Kalau dia seorang nabi, maka pasti jelas dia adalah seorang wali. Tidak bisa dikatakan nabi di bawah seorang wali. Tidaklah seorang nabi kecuali dia juga seorang al-wali, bahkan lebih tinggi dari para wali, karena tidak semua wali adalah nabi, sedangkan setiap nabi adalah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qudiru mujarrada inba'illahi yang biduni wilayatihi lillahi fa hadza taqdirun mumtani'un. Apabila dikatakan bahwasannya seorang itu bisa dikatakan nabi namun dia bukan wali, maka ini suatu hal yang mungkin, yang tidak mungkin. Tidak mungkin seorang nabi bukan seorang wali. Seorang nabi adalah wali dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidaklah orang itu menjadi wali Allah kecuali dengan dia mengikuti ajaran an-nabi. Fa innahu halu inba'ihi iyyahu mumtani'un an yakuna illa waliyan lillah. Tidaklah seorang itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah tahu dia adalah orang yang dekat dengannya, dia adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pernah dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan innallaha nadhara ila qulubil ibad fawajada khairu qulubil ibad qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fata'ahu bi risalatihi. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati para hamba, dan Allah telah melihat hati Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik hati manusia. Maka Allah pun memilih beliau sebagai seorang Ar-Rasul, sebagai seorang Nabi. Orang yang dikatakan seorang Nabi adalah orang yang paling baik hatinya. Dia adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sangat batil kalau ada orang mengatakan wali kedudukannya lebih tinggi daripada Ar-Rasul atau dari Nabi SAW. Fala takunu nubuwatan mujarradatan an wilayatin. Tidak mungkin kenabian itu terlepas dari kewalian. Walau qudrat mujarradatan lam yakun ahadun mumatsilan lirrasul fi wilayatihi lillahi ta'ala. Seandainya dikatakan bahwasanya nabi itu bukan wali, meskipun demikian, maka kalau orang itu disebut sebagai rasul, pasti kedudukannya lebih tinggi daripada seorang al-wali. Karena tidak semua wali dijadikan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'i qad yaquluna kama yaqulu sahibul khusus Ibnu Arabi. Mereka ini orang-orang tasawuf yang sudah ekstrem dalam tasawufannya, mereka mengatakan sebagaimana dikatakan oleh tokoh mereka, pengarang kitab Al-Khusus, Khususul Hikam, yang dikarang oleh Ibnu Arabi. Sudah kita jelaskan, bedakan antara Ibnu Arabi tanpa al-Islam, Ibnu Arabi, dia seorang sufi yang ekstrem dalam kesufiannya. Bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam nanti pada halaman-halaman berikutnya, dia adalah termasuk min malahidatil sufiyah atau min malahidatil falsafah, termasuk orang-orang yang sangat ateis. Innahum ya'khuduna minal ma'din. Ibn Arabi bukan Ibnul Arabi. Ibnul Arabi dengan al-Islam, dia seorang ahli sunnah di antara ulama-ulama mazhab Imam atau mazhab Al-Maliki. Ibnul Arabi mengatakan dalam kitabnya Al-Khusus, innahum ya'khuduna minal ma'din alladhi ya'khud minhul malak alladhi yuha bihi ila rasul. Kata Ibnu Arabi bahwasanya para wali-wali itu mereka mengambil ilmu dari sumbernya yang asli, yaitu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana malaikat itu mengambil wahyu dari Allah kemudian diturunkan kepada rasul. Kalau para wali langsung bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat, makanya mereka dikatakan lebih tinggi derajatnya daripada seorang nabi, dari seorang rasul. Rasul mengambil wahyu lewat perantara Jibril, sedangkan mereka para wali, ini menurut kedustaan mereka, menurut kebohongan mereka, itu langsung mengambil dari Allah Subhanahu wa taala. Haddatsani qalbi ar-rabbi. Mereka mengatakan hatiku menceritakan langsung dari Rabbku. Padahal bukan Allah yang membisikkan, namun asyaitan yang membisikkan ke dalam hati mereka tentang wahyu-wahyu yang dusta tersebut. Wa dzalika annahum ittaqadu aqidata malaikatil mutafalsifah. Mereka orang sufi ini, di sini Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita semuanya tentang kemiripan antara kelompok sufi dengan kelompok filsafat, filsafat Yunani atau yang mengikuti ajaran mereka. Mereka mengatakan bahwasanya atau mereka meyakini tentang akidah, kelompok filsafat. Tsumma akhrajuha fi qalbil mukasyafati. Kemudian mereka merubahnya, mereka merenovasinya menjadi bentuk al-mukasyafah. Kalau kelompok filsafat itu mereka mengatakan wahyu itu bisa langsung diperoleh tanpa melalui perantara malaikat. Demikian pula kelompok sufi yang mengatakan bahwasanya mereka bisa melakukan penyingkapan, langsung bisa bertatap muka dengan Allah, berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika annal mutafalsifa alladziina qalu. Di sini kemudian Syekhul Islam ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana kekufurannya kelompok filsafat, khususnya filsafat Yunani dan yang mengikuti ajaran mereka. Wa dzalika annal mutafalsifa alladziina qalu. Yang demikian itu dikarenakan kelompok filsafat, ahli-ahli filsafat atau para filosof, mereka mengatakan innal akhlaqa qadimatun azaliyah. Sesungguhnya planet-planet atau bintang-bintang itu ada dengan sendirinya tanpa adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah dengan istilah qidamul alam, bahwasanya sebagian kelompok filsafat atau filosof itu kafir dikarenakan mereka meyakini alam semesta ini atau planet-planet yang ada ini itu tercipta dengan sendirinya. Azaliyatun qadimah, artinya sudah ada sejak dahulu kala sebelum adanya sang pencipta dan tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laha illatun tatasabbahu biha. Ya. Planet-planet yang ada, bintang-bintang yang ada itu mereka katakan satu sama lain saling mempengaruhi. Ya, muncul satu ya planet kemudian satu tercipta dikarenakan pengaruh planet yang pertama ini. Demikianlah satu dengan yang lainnya saling tercipta dengan sendirinya tanpa adanya sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih kufur daripada kaum musyrikin zaman jahiliyah. Ya, kelompok musyrikin zaman jahiliyah masih mengakui Allah sang pencipta. Wa la in sa'atahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Wa la in sa'atahum man khalaqa samawati wal ardha la yaquluna Allah. Apabila engkau Nabi Muhammad bertanya kepada orang-orang musyrikin siapa yang menciptakan mereka? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala. Namun kelompok filsafat ya, para filsuf mereka mengatakan bahwasanya alam semesta ini tercipta dengan sendirinya, satu dengan yang lain saling mempengaruhi terciptanya yang lainnya. Kama yaqulu Arustu wa atba'uhu. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Arustu yang disilakan dengan Aristoteles dan para pengikutnya, yang mana sebagian kaum muslimin terkadang bangga dengan ya filsuf seperti ini padahal dia adalah orang yang kafir, tidak mengimani Allah sebagai pencipta alam semesta ini. Maka seorang muslim harus tahu tentang akidahnya, harus tahu siapa tokoh-tokoh kaum muslimin dan harus tahu siapa kawan, siapa lawan. Awaluha mujibun bidzatihi. Arustu atau Aristoteles mengatakan dan pengikutnya bahwasanya yang pertama dari planet-planet tersebut itulah yang tercipta dengan sendirinya. Awaluha mujibun bidzatihi. Dia tercipta dengan sendirinya tanpa ada sang pencipta. Kama yaqulu mutaakhiruhum. Dan hal ini diikuti oleh orang-orang yang mengaku sebagai seorang muslim dan mengikuti ajaran filsafat tadi. Ibnu Sina, seperti Ibnu Sina atau dalam istilah latinnya Avicenna. Ya, dia banyak dikafirkan oleh para ulama ahli sunnah karena memiliki banyak keyakinan yang kufur. Ya, bahkan Imam Ghazali sendiri, yang mana Imam Ghazali juga terpengaruh dengan filsafat, dia mengkafirkan Ibnu Sina karena filsafatnya yang sangat ekstrim. Disebutkan oleh para ulama bahwa Ibnu Sina, kata Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, bahwasanya Imam Al-Ghazali itu mengkafirkan Ibnu Sina dikarenakan tiga hal. Dikarenakan Ibnu Sina mengatakan kidamul alam, bahwasanya alam tercipta dengan sendirinya tanpa adanya sang pencipta. Kemudian yang kedua, bahwasanya ya mereka mengingkari tentang akhirat, ya. Ma'adu al-jismani, tentang masalah akhirat sebagaimana keyakinan orang musyrikin jahiliyah. Dan yang ketiga tentang masalah kenabian, nanti akan dijelaskan. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam sebagian kitabnya sangat keras terhadap Ibnu Sina. Bahkan dia mengatakan ar-rajulu musyrikun mu'attilun jahidun linnubuwati wal ma'ad la mabda'ala la mabda'indahu wala ma'ad wala kitab wala rasul. Imam Ibnu Qayyim mengatakan tentang Ibnu Sina atau Avicenna bahwasanya Ibnu Sina ini adalah orang yang musyrik, ya. Orang yang mu'atil, yang ateis, jahidun linubuwah, tidak mengakui tentang kenabian, dan dia mengingkari tentang akhirat, ya. Tidak ada padanya akidah, tidak ada akidah tentang masalah hari akhirat, tidak yakin dengan Al-Quran ataupun dengan Ar-Rasul. Ini penjelasan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang siapa Ibnu Sina atau Avicenna, yang juga banyak digandrungi oleh sebagian kaum muslimin, para cendekiawan, padahal dia banyak dikafirkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Wa amsalihi, dan yang semisal dengannya. Wa la yaquluna innaha la rabbin khalaqa samawati wal ardha wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Mereka kelompok filsafat ini, mereka meyakini bahwasanya bintang-bintang, planet-planet tersebut itu tidak diciptakan oleh Rabb yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Wala khalaqal asya'a bimasyiati wa qudratihi. Dan mereka juga mengingkari tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan kejadian-kejadian alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, proses alam, tanpa ada kaitannya dengan ayat takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sini perlu untuk kita pahami bersama tentang masa iman kepada takdir yang terkadang mereka lalai darinya, terutama ketika musibah datang, ya mereka mengatakan itu hanya sekedar ya adanya pergeseran lempeng bumi atau karena gejala alam, lupa dengan sang pencipta segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Allah khaliqu kulli syai, Allah yang menciptakan segala sesuatu ini, Allah yang mentakdirkan semua ini. Ya, adanya gempa bumi, tsunami, semua takdir dari Allah, Allah yang menciptakan dan di dalamnya banyak hikmah yang terbaik yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan tidaklah menimpa kalian ya di bumi dan di dalam diri kalian kecuali semuanya telah ditakdirkan oleh Allah, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dituliskan oleh Allah taala sebelum Allah menciptakan musibah tersebut, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya orang-orang filsafat mereka mengingkari tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamul juz'iyat, dan mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui tentang kejadian-kejadian saat pada waktu kejadian tersebut, atau tidak mengetahui perincian daripada kejadian-kejadian alam ini. Dan ini juga banyak dipakai oleh sebagian ya kelompok-kelompok ahli bid'ah, di antaranya kelompok Syiah. Mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu tersebut, yang diistilahkan oleh mereka dengan ilmu al-bada. Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu. Adapun seorang muslim mengatakan Allah mengetahui apa yang belum terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang belum terjadi seandainya terjadi, Allah mengetahui semuanya. Namun kelompok Syiah dan juga kelompok-kelompok ahli bid'ah yang lainnya dalam hal masa takdir mereka sebagainya menyimpang, mereka menuju Allah tidak mentakdirkan, Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu tersebut. Bahkan kebalikannya, mereka mengatakan Allah jahil tentang apa yang akan terjadi, namun mereka mengatakan imam-imam mereka, yaitu utama imam 12-nya mereka, kelompok Syiah, mereka mengetahui apa yang terjadi. Ya'lamuna ma kana wa ma yakun. Mereka mengatakan para imam-imam mereka mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang telah terjadi. Wa annahum ya'lamuna ma tayamutun, dan mereka tahu kapan mereka akan mati. Itu yang dikatakan oleh imam besarnya mereka kelompok Syiah, yaitu Al-Qulaini dalam kitabnya Al-Kafi. Intinya itulah kekufuran mereka kelompok Syiah dan juga kelompok filsafat ini. Bal imma an yunkiru ilmahum mutlaqan. Mereka ini ada dua kemungkinan, yaitu mereka mengingkari ilmunya Allah secara mutlak, ilmu secara perincian atau ilmu secara global. Kaqali Aristu, sebagaimana ini diucapkan oleh Aristoteles. Au yaqulu innama ya'lamu fil umuril mutaghayyira kulliyatiha. Ataupun sebagian mereka mengatakan Allah hanya mengetahui ketika terjadinya perubahan. Ketika setelah terjadi Allah baru mengetahui. Ada yang ekstrem lagi yang mengatakan Allah tidak tahu sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Kama yaqul Ibnu Sina. Ibnu Sina meyakini Allah mengetahui secara global saja. Setelah terjadi Allah baru mengetahui. Dari sini Ibnu Sina dikafirkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa haqiqatu hadzal qawl inkaru ilmihi biha. Intinya kata Syekhul Islam bahwasanya mereka ini ucapannya sama, yaitu mengingkari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah bi kulli syai'in alim, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Di sisinya ada pemberdaran ilmu al-ghaib, tidaklah ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidaklah dedaunan berguguran kecuali Allah mengetahui kapan gugurnya, berapa yang berguguran, kemana dia berserakan. Allah mengetahui semuanya. Namun itulah kekufuran kelompok filsafat. Wa haqiqatu hadzal qawl inkar ilmihi biha. Hakikat semua ini adalah mengingkari ilmunya Allah. Fa inna kullu mawjudin fil kharij fa huwa mu'inun juz'iyyul aflaki. Mereka mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini merupakan pengaruh daripada perbintangan atau bintang-bintang atau planet-planet yang ada. Ini kekufurannya kelompok filsafat, karena mereka asalnya adalah kelompok asabi'ah, penyembah berhala, penyembah bintang-bintang. Sebagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diutus kepada mereka, Nabi Ibrahim berdebat dengan mereka. Sebagaimana yang Allah firmankan, falamma janna 'alaihi al-layru ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afirin. Apabila malam telah datang, maka muncul bintang-bintang. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, apakah ini Rabbku? Ketika dia terbenam, maka aku tidak suka dengan yang terbenam. Ini sebagian orang salah paham. Mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim mencari hakikat Tuhan. Padahal bukan seperti itu. Nabi Ibrahim tidaklah diutus sebagai seorang nabi kecuali dia tahu tentang Rabbnya. Karena dia diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seorang nabi mencari hakikat Tuhannya? Padahal dia yang menyuruh manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah jelas-jelas kebatilan. Tidak benar kalau ayat tersebut dijadikan sebagai dasar bahwa Nabi Ibrahim mencari hakikat Tuhan. Nabi Ibrahim di situ kata Imam Ibnu Katsir. Kalau antum lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau membantah ucapan yang mengatakan itu mencari hakikat Tuhan, tidak sama sekali. Nabi Ibrahim itu mendebat kaumnya. Wahai kalian, wahai pengikut agama Sobiah yang menyembah bintang-bintang. Kalian menyembah bintang-bintang tersebut, padahal bintang-bintang tersebut itu pada saatnya akan tenggelam. Bagaimana dia bisa disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala? Makanya ada Tuhan yang batil. Ini sebagai bentuk dialog Nabi Ibrahim alaihissalam. Terlebih lagi kalau kita lihat ayat sebelumnya, Nabi Ibrahim telah berdakwah kepada ayah beliau tentang siapa sembahan yang hak. Allah berfirman, wa ittala Ibrahimu li abihi azara attatakhidhu asnaman aliha inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin. Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya Azar, mengapa engkau berhala-berhala ini? Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu dalam keadaan kesesatan yang nyata. Di situ sekali lagi Ibrahim, konteks ayatnya berkaitan dengan dialognya Nabi Ibrahim alaihi assalam. Penyembah berhala, penyembah bintang-bintang, penyembah bintang, penyembah matahari dan bulan. Mereka mengatakan bahwasanya bintang-bintang itulah, planet-planet itulah yang mempengaruhi kejadian-kejadian alam semesta ini tanpa ada takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wal aslah kullun minha mu'inun juz'iyun, dan setiap bintang-bintang itu saling mempengaruhi satu sama lain. Seperti kita katakan tadi, mereka meyakini tercipta satu bintang atau satu planet, kemudian tercipta yang kedua ini tercipta dari yang satu, kemudian yang ketiga dan seterusnya. Kemudian mereka planet-planet ini mempengaruhi alam semesta ini tanpa ada kaitannya dengan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kadzalika jamil ahyani wa sifatuha wa afaluha. Demikian pula semua gerak-gerik manusia sifatnya itu terpengaruhi oleh bintang-bintang yang ada. Maka dari sini pula mereka meyakini ramalan-ramalan bintang. Ini adalah kesyirikan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Dikirakan bahwasanya bintang-bintang itu yang mempengaruhi nasib manusia. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah suatu kekufuran, suatu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman lam ya'lam illal kulliyat lam ya'lam syi'an minal mawjudat. Dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kalau mereka mengatakan Allah tidak mengetahui kejadian secara global, berarti Allah tidak mengetahui sesuatu pun yang ada di atas muka bumi ini. Wal kulliyat innama tujad kulliyatun fil adhan la fil a'yan. Sesuatu yang secara global itu ada dalam benak manusia, tidak ada dalam kejadian yang nyata. Artinya kalau suatu yang nyata itu pasti terperinci. Kalau orang mengatakan Allah tidak mengetahui secara global, berarti intinya Allah tidak mengetahui segala yang ada di atas muka bumi ini. Wal kalam ala haula'i mabsutun fi mawdhi'in akhar. Pembicaraan tentang masalah mereka, kelompok filsafat ini, tokoh-tokoh filsafat yang kufur ini sudah dijelaskan dalam tempat yang lain, yaitu dalam kitab Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah yang berjudul Dar'u Ta'arudil Aqal wa Naqal, tentang bagaimana menggabungkan antara naqal Al-Qur'an dan Sunnah dengan akal manusia. Karena tidak akan mungkin bertentangan antara akal dan naqal. Al-Qur'an Allah turunkan dan akal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertentangan, akal yang harus ditinggalkan. Kita memegang Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam telah membahas dengan rinci tentang siapa para filosof-filosof yang kufur tersebut. Dan dia adalah pakarnya, pakar dalam membantah ahli bidah, pakar dalam membantah ahli filsafat. Buku-buku beliau sebagai saksi akan hal tersebut. Wa ghairi, dan di dalam kitab-kitab yang lainnya. Fa inna kufra ha'ula'i aqdamu min kufril yahudi wa nasara. Kekafiran orang-orang filsafat itu lebih besar, lebih berbahaya daripada kekufuran kelompok Yahudi dan An-Nasara. Di antara yang membuktikan akan hal itu, Kalau kita lihat fenomena kaum muslimin, berapa banyak manusia yang terpengaruh dengan ilmu filsafat. Mereka belajar ilmu filsafat, bangga dengan ilmu filsafat. Dikatakan filsafat Islam, filsafat ini dan itu. Bangga dengan istilah filsafat, padahal itu adalah kufur, padahal itu adalah istilah-istilah orang kafir. Dan banyak ulama yang mencela, bahkan tokoh-tokoh filsafat sendiri, ketika mereka mau meninggal dunia, mereka mengakui tentang kesalahan mereka. Mereka banyak yang bertobat dari ilmu filsafat tersebut. Menyesal mereka mengapa mereka belajar filsafat. Di antara yang terkenal adalah seorang yang bernama Ar-Razi. Dia mengatakan, nihayatu ikjamil ukuli iqalu wa ghayatu sa'il alamina zalal. Puncak daripada mengandalkan akal itu adalah kebingungan. Dan ghayatu sa'il alamina zalal, dan puncaknya usaha manusia di muka bumi adalah kesesatan. Kalau mereka sudah sampai puncak filsafat, yang ada apa? Kesesatan, kekufuran. Kemudian dia mengatakan, wa arwahuna fi wahsatin min jusumina wa dunya wa hasil dunyana adzan wa wabalu. Kata beliau, kata Ar-Razi ketika menyesali tentang ilmu filsafat yang dia pelajari, dia mengatakan, wa arwahuna, roh-roh kami ini terasa liar dengan jasa dan kami. Artinya dalam keadaan bingung, dalam keadaan guncang ketika belajar filsafat. Wa hasil dunyana, dan hasil daripada dunia kita hanyalah sekedar malapetaka dan bencana. Kemudian dia mengatakan, walam nastafid min bahtina tula amrina illa an jama'na fihi kila wa qalu. Dan kami sepanjang umur ini ketika belajar filsafat tidak mendapatkan hasil kecuali hanya mengumpulkan ucapan fulan dan ucapan fulan, kila wa qalu, tanpa ada keyakinan dalam hati. Itu pada akhir hayatnya. Demikian pula yang lainnya. Bahkan Imam Ghazali, dia mengakui tentang kesalahannya. Bahkan Imam Ibn Abdulaziz Al-Hanafi dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah mengatakan, di antara salah satu bentuk penyesalan Imam Ghazali ketika dia meninggal dunia, dia meletakkan Imam Sahih Bukhari di atas dadanya. Artinya apa? Dia menyesali mengapa dahulunya tidak berkecimpung dengan ilmu hadis, namun berkecimpung dengan ilmu filsafat. Menyesali sampai dia menegak Sahih Bukhari di atas dadanya. Masih mending bisa bertobat, masih mending mau kembali kepada al-haq meskipun pada saat-saat terakhirnya. Demikian pula yang dikatakan oleh Asy-Syarastani. Dia mengatakan, laqad tuftul ma'ahida kullaha wa sayyartu tarfi baina tilkal ma'alimi. Aku telah mempelajari ilmu filsafat ini di semua pendidikan-pendidikan yang ada, di semua mahat-mahat yang ada, dan aku telah membaca semua kitab filsafat. Wa sayyartu tarfi baina tilkal ma'alimi. Kemudian dia mengatakan, falam ara illa wadi'an kafahairin awdan sinna nazimi. Namun aku tidak melihat seorang pun yang belajar filsafat kecuali dia dalam keadaan kebingungan, kecuali dia meletakkan tangannya di dagunya dalam bentuk kebingungan, menyesali mengapa belajar ilmu filsafat. Bahkan Imam Al-Juwayni, di antara ilmu tokoh filsafat juga, dia mengatakan, wa ana amutu ala dini ummi au nas ala dini ajaisina sabur. Adua ini, tokoh filsafat juga, pada akhir hayatnya dia mengatakan, inilah aku, sekarang akan mati di atas agama ibuku. Artinya di atas agama al-fitrah, di atas agama orang awam. Lebih baik mati di atas agama orang awam daripada di atas agamanya selama filsafat. Itu penyesalan para tokoh-tokoh filsafat. Namun sangat disayangkan, banyak kaum muslimin yang tertipu dengan ilmu filsafat. Maka ini di antara bahayanya ilmu filsafat dibandingkan ilmunya orang Yahudi dan Nasara. Kalau orang muslim, insya Allah banyak yang lari daripada ilmunya orang Yahudi ataupun Nasara, tidak mau belajar Taurat ataupun Injil, jelas-jelas kufur. Namun mereka lupa bahwa kelompok filsafat, ilmu filsafat lebih kufur daripada ilmunya Yahudi ataupun Nasara. Bal wa musyrikil Arab, bahkan kekufurannya kelompok filsafat lebih parah dibandingkan kelompok musyrikin zaman al-jahiliyah. Seperti yang sudah kita jelaskan, kelompok filsafat mengingkari adanya pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta, sedangkan kelompok musyrikin masih meyakini Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kekufuran mereka masih lebih ringan dibandingkan kekufurannya orang-orang filsafat. Fa inna jami'a haula'i yaqulun innallaha khalaqa samawati wal arda wa innahu yakhluqul makhluqat bi masyiati wa qudratih. Orang-orang musyrikin semuanya serentak mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Dia menciptakan semua makhluknya dengan kehendak dan dengan takdirnya. Kemudian wa arustu wa nahwuhu min mutafil min mutafal sifatul yunan kanu ya'buduna al-kawakib wal asnam, ya Aristoteles dan yang semisalnya dari tokoh-tokoh filsafat Yunani, mereka adalah orang-orang yang menyembah bintang-bintang dan yang menyembah berhala. Bagaimana seorang muslim mengkultuskan mereka? Wa hum ya'rifuna al-malaika wal anbiya, mereka para orang-orang Yahudi ataupun Nasara, orang musyrik Arab, mereka mengetahui adanya malaikat dan adanya para anbiya. Walaysa fi kutubi Aristo zikru syai'in min dzalik, akan tetapi tidak ada satupun pembahasan dalam kitabnya Aristoteles tentang pembahasan masalah al-malaika wal-anbiya. Ini menunjukkan kekufurannya Aristo lebih bahaya, lebih parah dibandingkan kekufurannya Yahudi ataupun Nasrani ataupun orang-orang musyrikin zaman jahiliyah. Wa inna maghalibu ulumil qaum al-umur at-tabi'iyah, akan tetapi kebanyakan mayoritas ilmunya kelompok filsafat berkaitan dengan ilmu tentang masalah kejadian alam, tentang gejala-gejala alam, satu sama lain saling mempengaruhi, satu sama lain saling menciptakan yang lainnya tanpa ada keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa amal umur ilahiyah bakala mufiha qalilus sawab, adapun pembicaraan mereka tentang masalah ketuhanan, tentang masalah sesembahan, tentang ucapannya kelompok filsafat, ini sedikit kebenarannya. Kasirul khata, banyak kesalahannya. Wal yahudu wan nasara ba'dan naskhi wa tabdili a'lamu bil ilahiyati minhum bi katsir. Orang Yahudi, orang Nasara, meskipun mereka telah menyimpang dari ajarannya, mereka lebih tahu tentang sesembahan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang filsafat. Orang filsafat ya tahu tentang Allah, mereka adalah orang-orang ataid. Sedangkan orang Yahudi masih mengetahui, meskipun mereka mengucapkan ucapan yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlula, orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Masih penting mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iblis masih mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih baik iblis daripada kelompok filsafat tersebut yang tidak mengetahui, yang mengingkari adanya al-ilah. Iblis mengatakan fabi izzati la uhyiyannahum ajma'in, ya Allah, dengan izzahmu, dengan kemuliaanmu, masih mengikrarkan tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahli filsafat, mereka sangat menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah sampai terlintas dalam ucapan-ucapan mereka yang mungkin tidak sampai orang mukmin mengatakannya. Mereka mengatakan Allahu Akbar sebagaimana dikatakan anjing al-akbar. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah kekufurannya mereka. Terkadang akal tidak sampai bagaimana mereka yang menyatakan dia muslim, kedegilan muslim, sempat-sempatnya dengan teganya mengatakan seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah seorang muslim wajib waspada terhadap bahaya-bahaya kelompok filsafat tersebut. Walakin mutaakhiruhum ka Ibn Sina wa ghairihi aradu an yulfiqu baina kalami ulaika wa baina ma ja'at bihi ar-rusul, akan tapi Ibn Sina, orang-orang terakhir dari kelompok-kelompok filsafat ini, itu kalau Aristoteles dan sebagainya ini memang asalnya adalah penyembah berhala. Cuma Ibn Sina, karena dia ini adalah orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, ini yang lebih berbahaya lagi, dan dijadikan sebagai cendekiawan muslim, dia dikatakan sebagai tokoh kaum muslimin yang berjasa terhadap Islam, padahal dia adalah orang yang sangat jahat terhadap Islam. Bahkan disebutkan oleh para ulama, Ibn Qayyim juga, dia adalah seorang yang mengikuti ajaran Al-Batiniyah, salah satu sekte Syiah yang pernah kita ceritakan bagaimana kekejaman mereka ketika membantai kaum muslimin di Ka'bah, membuang jasad-jasad mereka di sumur Zamzam, dan tokoh mereka yang bernama Abu Thahir, yang mana Imam Mukhtasir mengatakan dia bukan Abu Thahir namun dia Abu Najis, karena dia melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan di mana Allah, aina Allah, dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Di antara ajarannya Ibn Sina itu adalah ajarannya Al-Batiniyah, kelompok atau sekte dari Syiah yang sepakat ulama mengatakan kelompok Batini adalah kelompok yang asalnya adalah Yahudi dan Jalmajusi. Nah, Ibn Sina ini ingin mengkolaborasi, menggabungkan antara ajaran filsafat Yunani dengan ajaran para ar-rusul, digabungkan antara filsafat dengan ajaran para rasul. Ya, padahal Allah mengatakan wala talbisul haqqo bil batil, janganlah kalian mencampuradukkan antara hak dengan yang batil. Fa aqadu asya min usul Jahmiyah wal Mu'tazilah. Dia mengambil ajaran-ajaran kelompok Jahmiyah dan kelompok Al-Mu'tazilah. Ya, semuanya termasuk kelompok sesat dan menyesatkan. Warakabu minhu wa min qawli ulaika madhhaban qad ya'tazu ilaihi mutafalsifatu ahli milal. Ya, dia menggabungkan semua ajaran-ajaran sesat tersebut. Zulumatun ba'dwa faqabadin, kegelapan di atas kegelapan. Wa fihi al-fasad wa tanaqud ma panabana ala ba'di fi ghairi hadzal mawdi'. Di dalamnya penuh dengan kerusakan, penuh dengan kontradiksi yang pernah kita sampaikan, kata beliau, dalam beberapa tempat dalam kitab-kitab yang lain-lainnya. Kemudian dikatakan di sini, wa ulai lamma ra'au amr rusuli Musa wa Isa wa Muhammadin shallallahu alaihi ajma'in qad dhahara al-alam wa qara'u bi anna namus alladhi bu'ita bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'dama namusin taraqal alam wa wajadul anbiya fa dhakarul al-malaika wal jinna aradu an yajma'u baina dhalik wa baina aqwali salafihim al-yunan. Mereka kelompok filsafat dari kalangan kaum muslimin, ya, mereka ketika melihat bagaimana keadaan para rasul, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW yang telah menguasai alam semesta ini, dan mereka meyakini, kelompok filsafat yang mengaku sebagai kelompok muslimin, mereka mengakui bahwasanya Jibril alaihissalam, malaikat yang diutus kepada Nabi Muhammad SAW itu merupakan semulia-mulia malaikat yang juga mengguncangkan alam semesta ini. Wawajadul anbiya fadzakal malaika wal jin, kelompok filsafat dari kelompoknya Ibnu Sina dan KS ini, mereka mengetahui bahwa para anbiya itu semua yang menyebutkan adanya malaikat, adanya jin. Nah, mereka ingin menggabungkan antara ucapannya para nabi yang berkaitan dengan malaikat, yang berkaitan dengan jin, dengan ucapannya orang-orang filsuf. Orang filsuf itu di antara keyakinannya mereka ya beriman dengan yang gaib. Mereka hanya beriman dengan yang ada, yang bisa dipanca indera. Mereka ingin menggabungkan, mereka nggak bisa dilihat, jin nggak bisa dilihat. Maka bagaimana menggabungkan antara ucapannya kelompok filsafat Yunani yang mengingkari hal-hal gaib seperti malaikat dan lainnya, dan menggabungkan dengan ajaran para anbiya yang menetapkan adanya para malaikat dan para anbiya, yang mana mereka mengatakan akhirnya, siapa kelompok filsafat dari kaum muslimin Ibnu Sina dan selainnya, mereka mengatakan malaikat itu ya betul, namun itu adalah khayalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan jelaskan bahwasanya seorang nabi itu dia bisa siapapun bisa menjadi nabi, dengan dia banyak melakukan bertapa atau semedi, atau dia dengan beribadah yang lain yang banyak. Dan syarat seorang nabi itu tiga, yaitu dia harus memiliki kekuatan ilmu, artinya zakat, kecerdasan. Kemudian dia harus memiliki kuatul takhyil, kuat untuk berkhayal, dihayalkan adanya adanya malaikat, adanya surga neraka, untuk istilahnya bujuk-bujuk manusia agar mereka apa mengikuti perintahnya, padahal adalah khayal semuanya. Ini semuanya apa? Ingin untuk menjamakkan antara hak dengan batil, keluarnya apa? Kebatilan yang ada. Katakan oleh Syekh Rizal di sini, alladzina hum abadul salki an ma'rifatillah wa malaikati wa kutubi wa rusli wal yaumil akhir. Ibnu Sina CS-nya ini ingin menggabungkan ucapan para anbiya wa rusul dan ucapan salafnya mereka, mereka punya salaf, namun salafnya orang kafir. Salafuhumul Yunan, yang mana mereka orang-orang Yunani, orang filsafat Yunani ini sangat jauh daripada mengenal Allah, jauh mengenal para malaikat, tidak mengenal kitab Allah, tidak mengenal para rasul-rasul Allah, tidak mengenal hari akhir. Wa ulaika qad asbatu uqulan asratan. Mereka kelompok filsafat Yunani menetapkan adanya akal 10 atau 10 akal. Ini nanti akan dijelaskan apa maksud akal. Akal yang dimaksud oleh kelompok Yunani ini berbeda dengan maksud akal yang dimaksud oleh seorang muslim. Yusamunah al-mujarradat wal-mufariqat. Dan mereka menamakan dengan istilah al-mujarradat al-mufariqat. Kalau kita sepintas saja membaca ucapan-ucapan filsafat yang ada kebingungan. Mereka, kelompok filsafat itu adalah orang yang paling bingung di dunia. Ya, mereka sendiri terkadang tidak paham apa yang mereka ucapkan. Yang penting apa? Mengucapkan. Yang penting bangga dengan filsafat. Seperti yang kita sampaikan tadi, berapa banyak di antara tokoh atau filsafat pada akhirnya apa? Menyesal, tidak ada keyakinan sama sekali. Ya, ini kenyataan yang sebetulnya diambil pelajaran oleh mereka yang belajar filsafat dan bangga yang belajar filsafat tersebut. Wa atudzarika maqdun min farqatin nafsi lil badal. Ya, asal pokok daripada akidah mereka yang dinamakan al-mujarradah al-mufariqah itu adalah terpisahnya badan dengan jiwanya. Fasum mutilkan mufariqah, dari namakan al-mufariqah suatu yang terpisah. Limufariqatiha al-mada, dikarenakan berpisah dengan zat yang ada atau badan. Ini istilah-istilah yang yang sangat susah sebetulnya untuk dijelaskan. Mereka sendiri terkadang susah menjelaskan. Karena mereka sebetulnya adalah orang-orang yang jatuh iman dengan Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Maka juga kita terkadang susah menjelaskan. Karena alhamdulillah kita diselamatkan Allah daripada ilmu filsafat. Mujarradatun litajarrudi anha wa athbathu lil akhlaq. Intinya di sini mereka ingin menetapkan bahwasanya bintang-bintang planet-planet itulah yang mempengaruhi alam semesta. Likulli falakin nafsan, setiap planet memiliki suatu jiwa. Wa aktsarum ja'aluha a'rabah. Sebagian mereka mengistilahkan dengan istilah a'rab, sebagian lagi mengatakan jawahir. Ini istilah-istilah apa? Kelompok sufi yang tidak pernah ada dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi al-mujarradatu allati asbathuha tarji' inda al-tahqiq ila umurin mawjudatin fil azhar la fil a'yan. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah bahwa ucapan-ucapan mereka ini sebetulnya hanya ada pada akal semata, tidak ada pada kenyataan. Kama asbat ashabu Pitagoras ada dan mujarradatan wa kama asbat ashabu Aflatun al-masal al-aflatunia al-mujarrada. Kata beliau bahwasanya ini sebagaimana dilakukan oleh pengikut Pitagoras, demikian juga Aflatun dan sebagainya. Wa asbatu hayula mujarradan an surati wa maddatan wa qala'an mujarridin. Mereka mengatakan bahwasanya ada hal-hal yang mempengaruhi alam semesta ini, namun tidak ada gambarannya, tidak ada sifatnya, tidak ada sama sekali. Intinya apa? Mereka menetapkan sesuatu yang tidak ada sebetulnya, namun mereka hanya sekedar apa? Mengobral ucapan. Oleh karena itulah istilah lain daripada filsafat adalah apa? Ilmu kalam. Ilmu kalam artinya cuma sekedar kalam toh, cuma ngomong toh. Tidak ada dalil, tidak ada apa hakikatnya. Wakilitar bahazakum dan tokoh-tokoh mereka telah meyakini, mengakui akan hal seperti ini, bahwasanya mereka hanya berbicara dengan khayalan mereka. Tidak ada kenyataan, tidak ada bukti, tidak ada dalilnya. Bi'anna dzalika innama yatahaqqaqu fil adham la fil a'yan. Tidak ada dalam realita. Falamma arada ha'ula al-muta'akhirun minhum ka Sina an yuthbita amal nubuwah ala aqulihim al-fasidah za'amu anna nubuwah laha fasa'itu salata. Dari sinilah mereka kelompok Ibnu Sina ini ingin untuk menetapkan adanya kenabian, namun di atas keyakinan mereka yang sangat batil, yang sangat rusak, mereka mengatakan bahwasanya an-nubuwah, kenabian itu memiliki tiga kekhususan. Manitasafa biha fahuwa nabiyun. Barang siapa yang memiliki tiga perangai ini, kekhususan ini, maka dia sebagai seorang nabi. Ini keyakinannya kelompok filsafat Ibnu Sina dan yang lainnya. Ada orang mukmin, seorang muslim, seorang ahli sunnah meyakini bahwasanya kenabian itu adalah istifa'un minallah, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa melakukannya atau tidak semua orang bisa memperolehnya. Itu hanya orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Innallaha astafa minal malaikati rusulan wa minan nas." Sesungguhnya Allah yang memilih para rasul dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Tidak dengan apa? Ritual-ritual tertentu kemudian menjadi seorang nabi. Ia menjadi seorang nabi namun nabi yang palsu. Nabi yang kadzdzab. Namun nabi yang betul-betul seorang nabi Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dengan cara sendiri. Yang pertama, kata Ibnu Sina, antakuna lahu quwwatun ilmiyah. Seorang nabi itu harus punya kekuatan ilmiah. Yusamunaha al-quwa al-qudsiyah, yang dinamakan sebagai kekuatan al-qudsiyah, kekuatan yang suci. Yanalu biha al-ilmu aw yunalu biha al-ilmu bila ta'allum. Yang mana dengan itulah seorang bisa mendapatkan ilmu tanpa belajar. Ilmu wangsit dan sebagainya, bisikan-bisikan dengan semedi dan seterusnya. Padahal Nabi mengatakan innamal ilmu Beta'alum, sesungguhnya ilmu itu dengan apa? Dengan belajar. Tidak mungkin ayah orang mendapatkan ilmu tanpa belajar. Namun inilah kekoyalnya kelompok filsafat. Kata mereka, ya, kalau orang itu punya kekuatan ilmiah, ya, hanya dikatakan kekuatan yang suci, itu orang itu akan mendapatkan ilmu tanpa belajar. Wa an yakuna lahu quwwatun takhyiliyah atau takhyuliyah, ya, seorang nabi itu harus memiliki kekuatan khayal, ya. Barang siapa pintar mengkhayal, dialah seorang nabi katanya. Takhayyalahu ma yuqal fi nafsihi. Seorang nabi itu mengkhayalkan dalam dirinya sesuatu yang bisa mungkin dinalar. Fi haitsu yara fi nafsi suwara. Ya, seorang nabi itu mengkhayalkan bagaimana dia melihat sesuatu gambaran-gambaran, melihat bayangannya malaikat, melihat bertemu dengan misalnya malaikat, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Wajah maafinati aswata, dan dia berkhayal seolah dia mendengar suara-suara bisikan-bisikan dari malaikat. Kamayarahu naim wajsmau, sebagaimana seorang yang tidur dia dalam mimpinya melihat sesuatu, melihat atau mendengar sesuatu. Itu diibaratkan nabi seperti itu. Nabi ketika melihat malaikat, ketika berdialog mendapatkan wahyu dari Allah, itu seperti orang yang mimpi. Bukan suatu yang hakiki, bukan suatu yang kenyataan yang terjadi. Wala yakunu lahu wujudun fil kharij, namun tidak ada hakikatnya, kata mereka. Ketika nabi mendengarkan bisikan mereka, padahal mereka tidak ada, itu cuma khayalannya nabi saja. Wa za'amu anna tilka suwar hiya malaikatullah. Mereka mengakui atau meyakini bahwasanya yang dikatakan oleh Rasul sebagai orang yang datang kepadanya itu hanya gambaran-gambaran yang sebenarnya bukan malaikat. Wa za'amu anna tilka suwar hiya malaikatullah. Para nabi mengaku-ngaku itu adalah malaikat Allah, padahal bukan hakikatnya. Wajilkan aswar ia kalam Allah. Para nabi itu mengaku-ngaku saja itu adalah suara atau wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah syarat kedua menjadi seorang nabi. Yang paling berkhayal dia seorang nabi, kata kelompok filsafat. Wa an yakuna lahu quwwatun fa'alatun yu'athir biha fi hayulil alami. Dan seorang nabi itu harus punya kekuatan mempengaruhi manusia. Ya. Ini syarat yang ketiga, yaitu bisa apa? Mempengaruhi manusia, membujuk manusia agar mengikuti perintahnya, diancam dengan api neraka, padahal tidak ada api neraka. Diancam dengan siksa, padahal tidak ada siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kekufurannya kelompok filsafat, meskipun mereka mengaku sebagai seorang muslim. Wa ja'alu mu'jizatul anbiya wa karamatul awliya wa khawariq as-sahara hiya min quwwal anfus. Mereka menyatakan bahwasanya mukjizat para nabi, karamah para wali, kemudian kekuatan sihir, tukang sihir, itu termasuk kekuatan jiwa. Artinya tidak ada hakikatnya, cuma apa? Khayalan, kemudian bisa mempengaruhi manusia, jadilah karamah, jadilah kenabian, jadilah sihir. Mereka tidak meyakini hal-hal yang apa? Yang gaib. Mereka hanya meyakini hal-hal yang bisa dipanca indera. Fa'aru min dzalik bima yuwatib usulahum duna qalbil afa hayatan. Mereka meyakini adanya mukjizat, namun tidak ada hakikatnya. Mukjizat ada namanya, namun tidak ada hakikatnya. Ini sekadar apa? Tipu daya para al-anbiya. Contoh misalnya mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam itu sekadar khayal saja. Tidak mungkin, kata mereka, sebuah tongkat berubah menjadi ular. Ini hanya khayalannya Nabi Musa. Wa duna insyiqaqil qamar wa nahwi dzalik. Demikian pula ketika Allah berfirman misalnya, iqtarabatis saatu wa syaqqal qamar, telah dekat hari kiamat dan terbelah bulan. Itu mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata mereka itu khayalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hakikatnya. Tidak akan mungkin bulan terbelah, kata mereka. Fa innahum yunkiruna wujud hadza. Mereka semuanya mengingkari akan wujudnya mukjizat-mukjizat seperti ini. Ini kekufurannya apa? Ibnu Sina dan selainnya yang mengikuti ajarannya. Katanya bahwa nabi itu seseorang bisa menjadi nabi dengan tiga kategori tadi. Kekuatan, kecerdasan atau ilmu, kemudian kekuatan mengkhayal, dan kekuatan bisa mempengaruhi manusia agar mengikuti mereka. Waqad basanna al-kalam ala hadhihi fi mawadhi, dan kami, kata Syekhul Islam, telah banyak menjelaskan tentang mereka, para filsuf ini, dalam banyak kitab-kitab yang lainnya. Wa bayyana anna kalamum hadza min aktsaril kalam, dan kita telah menjelaskan bahwasanya ucapan mereka ini adalah sejelek-jelek ucapan manusia. Wa anna hadzal ladzi ja'aluhu min khasaisin nabi tahassala ma adama minhu li ahadil amah, bahwasanya kekhususan para anbiya ini bisa diperoleh oleh semua manusia yang ada, Semua orang bisa berlomba-lomba menjadi nabi. Ya, wali akali asbail anbiya dan menjadi pengikut para anbiya. Wa anal malaika allati aqrab bi ar-rusul ahya'un natiqun a'dham makhluqatillah wa hum katsirun. Padahal kalau kita mau beriman kepada Al-Qur'an, kita mengatakan bahwa malaikat yang telah dikabarkan oleh para rasul, mereka adalah mawjudin, mereka adalah makhluk Allah yang ada, yang hidup. Mereka bisa berbicara, mereka adalah sebesar-besar makhluk Allah Subhanahu wa taala dan jumlah mereka sangat banyak. Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa." Dan tidak yang mengetahui tentara Rabb-mu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa laysu bi asratin. Jumlah mereka tidak 10. Wa laysu a'radan. Mereka bukan a'radan. A'radan itu sesuatu yang bayangan, sesuatu yang tidak ada hakikatnya, tidak ada zatnya. La yamawaha ulai yazumun. Anna sajirul awwal wal aqlul awwal. Mereka mengatakan bahwasanya planet yang pertama tercipta itu dinamakan mereka sebagai al-aqlul awal, akal yang pertama. Wa anhu sadara kullu ma siwa, dan dari akal yang pertama inilah muncul segala sesuatu. Maka mereka mengatakan bahwasanya alam semesta ini ungkapan mereka yang lain, bahwasanya alam semesta ini tercipta dengan al-aqlul fa'al, akal yang berbuat. Mereka tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah kita katakan mereka sangat mengingkari tentang adanya pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta ini. Mereka mengatakan bahwasanya planet itu muncul dengan sendirinya, kemudian yang kedua muncul karena adanya yang pertama tadi. Yang pertama ini dinamakan al-aqlu, akal. Namun akal yang dimaksud mereka di sini bukan akal yang dipahami oleh manusia sekarang. Akal adalah apa yang bisa dijadikan berpikir oleh manusia dalam benaknya. Yang mana akal tersebut tidak bisa berdiri sendiri, namun mereka mengatakan akal itu bisa berdiri sendiri. Oleh karena itulah mereka juga mengkultuskan akal mereka, akan ada kesamaan nama mereka dengan sang penciptanya, kata mereka. Kata Syekh Husain di sini, la tiyama haula iza yazumun ana sadirul awal huwal aqlul awal wa anhu sadara kullu ma siwa fa huwa innahum rabbu kulli ma siwa Allah. Akal yang mereka kultuskan ini itu mereka katakan sebagai Rabb kulli ma siwa Allah, pencipta segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk adalah ciptaan akal. Wa kadzalika kullu aqlin rabbun lima dunahu, dan setiap akal pencipta bagi yang setelahnya. Wal aqlu ta'al al asir rabbu kulli ma tahtahu falakul qamar. Mereka mengatakan bahwasanya ada 10 planet, ada 10 akal. Yang 10 akal inilah yang menciptakan segala sesuatu di atas muka bumi. Yang pertama menciptakan yang kedua menciptakan yang ketiga, sampai yang ke-10. Yang ke-10 inilah yang menciptakan semua yang ada di atas muka bumi ini. Wa hadza mimma yu'lamu fasadu bil ittira'. Ini jelas kekufurannya, jelas kesalahannya, jelas kerusakannya min dini rusul. Kalau kita lihat dari ajaran para ar-rusul, faisa ahadun minal malaikati mubdi'an li kulli ma siwa Allah. Tidak ada seorang pun dari malaikat yang bisa menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa haula yazumun annal aqlal awwal huwal aqlul mazkur fi haditsin yurwa inna awwala ma khalaqallahu al aqla fa qala lahu aqbil fa aqbala fa qala lahu adbir fa adbara fa qala wa izzati ma khalaqtu khalqan akrama alayya minka fabika aqudu wa bika uti wa lakas thawabu alaikal iqab. Mereka kelompok filsafat yang mengkultuskan akal, yang mana kata mereka akal itulah yang menciptakan alam semesta, mereka juga berdalil namun dengan hadis yang palsu, yang akan dijelaskan nanti. Kata di sini disebutkan ada hadis yang palsu yang berbunyi, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah akal. Kemudian Allah mengatakan kepada akal tersebut, "Akbir, kemarilah." Maka dia pun menuju kepada Allah. Faqalahu akbir. Kemudian Allah mengatakan, "Pergilah engkau." Maka dia pun pergi. Faqala. Kemudian Allah mengatakan, "Wa izzati, demi kemuliaanku, aku tidak menciptakan suatu makhluk yang lebih mulia di sisiku daripada dirimu wahai akal. Karenamulah aku mengambil, karenamulah aku memberi, karenamulah aku memberikan pahala dan ancaman." Wa isamunahu aidon al-qalam. Mereka juga mengatakan itu sebagai al-qalam. Lima ruya annahu fatruya inna awwala ma khalaqahu qalam. Namun sekali lagi nanti akan terang bahwasanya hadis dari tentang masalah akal itu semuanya dhaif, semuanya palsu. Dari sini ada kesamaan antara kelompok filsafat dengan kelompok al-sufiyah Kalau kaum sufiah, mereka lebih mengandalkan al-mukasafat. Kalau ini mengandalkan al-akal. Namun sama intinya mereka jauh daripada Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala wa aqda'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.